بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lampau kita telah berbicara seputar tentang peperangan Hunain. Kita telah jelaskan juga hasil daripada perang tersebut dengan kemenangan pihak kaum muslimin setelah sebelumnya mereka kocar-kacir. Kemudian kita telah jelaskan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan harta rampasan perang dalam peperangan Hunain di Jiarana, tempat yang berdekatan dengan Mekah. Kita juga telah jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut kepada para petinggi-petinggi Quraisy maupun kepala suku orang-orang Arab. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit kelanjutan kisah tersebut. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan harta rampasan perang di Jirana. Jirana adalah tempat yang berdekatan dengan Mekah yang sekarang dijadikan sebagai tempat untuk memulai umrah ataupun haji bagi ahli Mekah. Jadi sengaja Rasulullah memperlambat pembagian harta rampasan perang ini dengan harapan agar orang-orang Hawazin dan suku-suku yang mengikuti mereka dalam memerangi Rasulullah sadar, kembali meminta kepada Nabi SAW tawanan-tawanan perang, dan mereka masuk Islam. Ketika Rasulullah gagal mengepung mereka berhari-hari di Taif, mereka pulang dengan tangan hampa, tidak dapat menaklukkan seluruhnya suku Hawazin. Maka Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang ini setelah menganggap apa yang dia nanti-nantikan tidak datang. Dibagi-bagilah harta rampasan perang ini kepada para sahabat Rasulullah, kecuali orang-orang Ansar dan sebagian daripada petinggi-petinggi Muhajirin. Kita telah sebutkan bagaimana suara-suara sumbang dari orang-orang Ansar merasa tidak puas dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah jelaskan bagaimana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka semua, menyatakan bahwasanya siasat perang beliau, ijtihad beliau memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam agar mereka kuat Islamnya. Adapun orang-orang Ansar, dianggap Rasulullah telah cukup iman mereka, tidak butuh lagi harta dunia. Maka ketika mereka merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, Rasulullah memanggil mereka. Rasulullah menerangkan kepada mereka bahwasanya itu adalah merupakan strategi saja. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian merasa kecewa ketika aku berikan dunia ini kepada sebagian orang yang aku ingin menarik hatinya agar mereka mau kuat dalam Islam, sementara aku serahkan urusan kalian dengan keislaman kalian? Tidak akan rela wahai orang-orang Ansar ketika orang pulang membawa kambing dan untanya, membawa harta rampasan perang, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ma'asyar Ansar, demi Allah, kalaulah bukan karena hijrah, aku akan menjadi orang Ansar. Kalaulah orang-orang menempuh lembah, menempuh jalan, dan orang Ansar menempuh jalan atau lembah, pastilah aku akan tempuh jalannya orang-orang Ansar." Sampai akhir khutbah beliau yang membuat orang-orang Ansar seluruhnya menangis, dan mereka berkata, "Radina bi Rasulillah." Kami rela Rasulullah sebagai bagian kami. Dengan itu Rasulullah SAW berhasil mengembalikan kepada mereka kepercayaan mereka terhadap Rasulullah SAW. bahwasanya Rasulullah tidaklah berkhianat. Kemudian adapun lanjutannya, setelah dibagikan harta rampasan perang ini, baru datang utusan orang-orang Hawazin yang diperangi Rasulullah di Hunain. Mereka berlari, mereka bersembunyi di benteng. Setelah dibagi-bagikan habis, barulah mereka datang kembali, utusan daripada orang-orang Hawazin. Jumlah mereka sebanyak 14 orang di bawah pimpinan Zuhair bin Sard. Dan di antara mereka ada Abu Barqan yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepersusuan. Maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan kepada mereka tawanan-tawanan perang, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan harta mereka. Mereka berupaya merendahkan diri, merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan sepenuh hati mereka sehingga membuat orang-orang mendengarnya merasa bersedih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma'i man tarawna." Ini yang ada besertaku ini semua adalah yang kalian lihat sekarang. Banyak mereka, semuanya aku bagi-bagikan. Sulit untuk menarik kembali apa-apa yang telah dibagi-bagi. Dan sesungguhnya yang paling baik adalah kalian berkata jujur. Mana yang kalian pilih? Kata Rasulullah. Apakah dikembalikan kepada kalian anak-anak kalian serta istri kalian, atau kalian lebih mencintai harta-harta kalian yang dikembalikan? Maka mereka bertanya, maka mereka menjawab, tentulah kamu tidak akan dapat. Menyamakan harta kami dengan anak istri kami. Tentulah anak dan istri kami lebih mahal daripada harta-harta kami. Maka itulah yang kami inginkan untuk dikembalikan. Maka Rasulullah berkata kepada mereka semuanya, jika kelak aku salat zuhur, selepas salat zuhur, maka hendaklah kalian semuanya berdiri. Teriakkan di depan seluruh orang-orang, "Inna nastashfi'u bi Rasulillah ilal mu'minin." Katakan kami bermohon syafaat Nabi kepada orang-orang beriman. Dan kami bermohon kepada orang-orang beriman agar memberikan syafaat, meminta syafaat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mau mengembalikan kepada kami tawanan-tawanan perang kalian. Jadi kata Rasulullah, coba kalian ketika zuhur kalian semua berdiri, terangkan kepada mereka. Katakan kami memohon kepada orang-orang beriman, kami meminta syafaat Nabi kepada orang-orang beriman, dan kami pun mengharapkan orang-orang beriman meminta syafaat Nabi akan mengembalikan untuk kami anak-anak istri kami. Maka ketika salat zuhur ditegakkan, mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah orang semua, mereka mengatakan apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Setelah mereka berkata demikian, mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi perkataan mereka. Apa kata Rasulullah? Ya, ini strategi. Rasulullah tidak ingin memaksa. Dia tidak ingin paksa ambil kembali, tidak, semua sudah diberikan. Maka cara ini tempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Strategi yang jitu sekali. Apa kata Rasulullah ketika mereka semua berdiri mengatakan demikian? "Amma ma kana li wa li bani Abdul Muttalib fahuwa lakum." Adapun tawanan-tawanan kalian yang semuanya menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muttalib, semuanya dikembalikan kepada kalian. "Wa sa'as'alu lakumun nas." Dan aku pun bermohon agar manusia, agar orang-orang, mereka juga mau mengamalkan, mengerjakan apa-apa yang kuperbuat pula. Maka berkatalah seketika, subhanallah, berkata orang-orang Muhajirin dan Ansar, adapun milik kami, maka semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Rasulullah bagikan kepada mereka, silakan bagikan. Inilah masyaallah ya, petinggi-petinggi Islam, Muhajirin dan Ansar. Seketika mereka berusaha mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milik kami semua kami kembalikan kepada Nabi. silakan dia kembalikan lagi kepada mereka. Tapi berkata Al-Aqra bin Habis, ini kepala suku Badui ini, ya, yang baru masuk Islam. Apa kata dia? Adapun aku dan Bani Tamim tidak akan kami kembalikan tawanan-tawanan tersebut. Itu sudah jadi milik kami. Berkata Uyainah bin Hisn, adapun aku dan Bani Fazarah juga tidak akan kami kembalikan. Kami enggak rela bagian kami dipulangkan. Berkata Abbas bin Mirdas, adapun aku dan Bani Salim, maka kami pun tidak akan kembalikan tawanan-tawanan kami. Berkata Bani Salim, membantah ucapan Abbas bin Mirdas, tidak benar, kami semuanya akan dikembalikan kepada Rasulullah. Maka berkata ketika Abbas bin Mirdas, kalian telah mengecewakanku dan menghinakanku. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, lihatlah mereka setelah datang kembali dalam keadaan Islam. Mereka semuanya masuk Islam. Suku Hawazin 14 orang ini, utusan ini semuanya masuk Islam. Dan aku telah berupaya agar dikembalikan untuk mereka tawanan-tawanan perang yang ketahuan. Dan aku telah katakan kepada utusan-utusan ini agar mereka memilih antara tawanan perang mereka yang telah menjadi tawanan perang kita atau harta. Maka mereka memilih anak-anak dan istri-istri mereka lebih mereka dahulukan, utamakan. Berkata Rasulullah, maka barang siapa yang memiliki tawanan-tawanan perang tersebut dari kaum wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, maka hendaklah dan hatinya tenteram untuk mengembalikan, hendaklah dikembalikan. Barang siapa yang tidak mau dia mengembalikan dengan sukarela, maka hendaklah dia kembalikan dan aku akan ganti kelak. Aku akan ganti kelak satu bagian yang mereka akan dapatkan daripada harta fai peperangan tanpa ya, harta yang didapat dari peperangan yang akan datang. Jika aku mendapatkan harta fai, fai mana harta, maknanya adalah harta yang didapatkan tanpa berperang. Ya. Jika aku mendapatkan harta fai kelak, maka satu bagian mereka aku akan dipergandakan menjadi 6 bagian. Ini perintah Rasulullah. Ya, jadi kata Rasulullah, yang hatinya tenteram, rela, ikhlas, kembalikan, silahkan kembalikan. Yang enggak rela, maka akan ku ganti. Kembalikan juga, dan akan aku gantikan. Awal pertama kali harta faid dapat 1:6. Akan kembalikan kepada kalian. Maka berkatalah ketika itu manusia, kami semua menerima keputusan Rasulullah. Kami berikan dengan ikhlas semua, tanpa ada sedikit jua pun yakni permintaan agar diganti. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin semua terpaksa, tidak ingin dia yang lain ikut-ikutan terpaksa. Kata Rasulullah, aku tidak paham di sini, tidak tahu siapa yang dengan sukarela memberikan atau siapa yang dia karena segan memberikan. Pulanglah kalian semua, nanti kepala-kepala kalian yang datang beritahukan kepadaku mana yang tidak rela, kelak akan diganti mendapatkan 6 bagian. Maka dengan itu dikembalikanlah semua anak-anak serta wanita-wanita mereka kepada yakni suku Hawazin ini. Semuanya mengembalikan kecuali yakni satu orang saja, yakni Uyainah bin Hisn. Dia yang tidak mau mengembalikan, bersisa di tangannya satu orang perempuan yang telah tua, itu yang dia tahan, enggak mau dia kembalikan. Dia enggan mengembalikannya, sayang dia kepada perempuan yang telah tua ini. Kemudian setelah semuanya dikembalikan, akhirnya dia pun mengembalikan pula. Para ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang ini di Jirana, beliau sallallahu alaihi wasallam berniat untuk mengamalkan ibadah umrah. Ini umrah berapa berarti bagi Rasulullah? Ini umrah yang kedua, yang ketiga. Kalau dihitung dengan yang gagal yang ketiga, yang pertama kali gagal diganti tahun berikutnya, dan ini yang ketiganya jika dihitung dengan yang gagal. Ya. Rasulullah umrah 4 kali dalam hidupnya. Berapa kali? 4 kali. Yang pertama gagal, ditolak oleh orang-orang Quraisy, tidak terjadilah perjanjian Sulh Hudaibiyah. Yang kedua sebagai penggantinya, ini yang ketiga, dan yang keempat ketika dia kelak pergi haji yang terakhir, haji wada. 4 kali melaksanakan umrah, sekali melaksanakan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW berniat umrah. Berangkatlah beliau beserta para sahabat melaksanakan ibadah umrah. Selepas itu mereka pun pulang ke Madinah. Setelah Rasulullah perintahkan Utab bin Usaid sebagai pengganti beliau imam salat di kota Mekah, maka kembalilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah 6 hari terakhir daripada bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriah. Dengan itu ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ya, maka sempurnalah penaklukan kota Mekah. Hanya sekitar 8 tahun saja semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Dari sebelumnya beliau terusir, beliau dihinakan, beliau dilecehkan, dikejar-kejar. Sampai setelah 8 tahun dari hijrahnya, seluruh orang-orang Mekah takluk di bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa cepatnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan hasilnya. Setelah beliau berdiam di Madinah, mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan-utusan beliau untuk memungut zakat. Kemudian duduklah beliau di Madinah sallallahu alaihi wasallam menanti kedatangan para utusan-utusan. Dia sebarkan dai-dai yang menyuruh kepada Islam, kepada suku-suku yang masih bertahan tidak memeluk Islam. Kemudian dia juga sebarkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil zakat dari suku-suku yang tersebar di Jazirah Arabia yang telah memeluk Islam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para utusan yang dikirim Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam, di antaranya adalah utusan yang dibawa pimpin Uyainah bin Husain Al-Fazari, diutus ke Bani Tamim dengan membawa 50 orang penunggang kuda. Berangkatlah mereka tanpa membawa seorang pun dari orang-orang Muhajirin maupun Ansar. Rasulullah perintahkan utusan ini untuk memerangi Bani Tamim karena mereka menghalang-halangi kabilah-kabilah yang ingin membayar zakat. Mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang telah masuk Islam untuk enggan membayar zakat. Berangkatlah Uyainah. Jika telah malam tiba, dia bergerak. Siang hari dia bersembunyi. Sampai Uyainah bin Husain berhasil memergoki mereka di tengah padang pasir pada waktu malam hari. Kemudian larilah mereka meninggalkan Uyainah dan pasukannya, dan Uyainah berhasil menawan 10 orang laki-laki mereka serta 21 orang perempuan mereka dan anak-anak. Semuanya dibawa ke Madinah dan semuanya ditempatkan di rumah Ramlah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Tak lama setelah itu, suku ini Bani Tamim, setelah ditawan orang-orangnya, mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ingin menebus tawanan mereka, tawanan yang ditawan kaum muslimin. Mereka pun datang sampai di Madinah. Mereka menyuruh, wahai Muhammad, keluarlah kepada kami. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Dan mereka mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam berunding, berbicara panjang lebar. Ya, menuntut tuntutan mereka sampai datang salat zuhur. Kemudian selepas zuhur Rasulullah duduk di masjid. Maka mereka mulai menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, ya, kehebatan mereka. Mereka ingin membangga-banggakan suku mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka mereka suruh salah seorang mereka sebagai khatib, pembicara, utusan yang bernama Atharid bin Hajib. Dia berbicara dengan panjang lebar, berapi-api, menerangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan mereka. Maka Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk menjawab khutbah tersebut. Maka Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Dia disebut dengan nama khatibun Nabi, pembicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjawab. Kemudian mereka tampilkan seorang penyair mereka, maka Rasulullah pun tampilkan penyair lainnya dari Rasulullah, yakni Hasan bin Thabit. Maka setelah mereka melihat kehebatan, kepiawaian khatib Nabi, kehebatan, kepiawaian syair Nabi, akhirnya mereka semuanya tunduk, takluk, dan mereka pun masuk Islam. Dengan demikian Rasulullah kembalikan kepada mereka semua, yakni harta rampasan perang serta anak dan istri mereka yang telah diambil oleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam bukanlah mereka itu mencari dalam berperang, bukanlah tujuannya harta rampasan perang, tidak, tapi dakwah. Begitu mudahnya Nabi mengembalikan, subhanallah, harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Jadi ini adalah merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Islam tersebar dengan pedang, memaksakan kepada orang-orang untuk memulai. Tidak, ya. Ada lagi utusan-utusan lain yang Rasulullah kirim kepada suku-suku Arab. Di antaranya adalah utusan yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala di suku Tai, yang disebut dengan nama berhala Dhil Qalas. Berangkatlah Ali radhiyallahu taala anhu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah membawa 50 orang pasukan, 150 orang pasukan dengan 100 ekor unta dan 50 ekor kuda. Ya. Berangkat mereka sebanyak 150 orang, 100 ekor unta dengan 100 ekor unta dikendarai oleh 100 personel pasukan dan 50 ekor kuda dikendarai oleh 50 personel pasukan. Jumlahnya semuanya 150 orang. Berangkat Ali membawa benderanya yang ketika itu berwarna hitam dan panji-panji lain berwarna putih. Maka mereka secara tiba-tiba menyerang tempat Hatim, ya, yang kelak akan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim. Ketika pagi menyingsing, mereka serang dan mereka berhasil menghancurkan berhala tersebut. Mereka juga berhasil menawan dan mereka berhasil mengambil ternak mereka, unta-unta mereka, kambing-kambing mereka. Termasuklah di antara tawanan adalah salah seorang saudari Adi bin Hatim. Adapun Adi bin Hatim, dia lari ke negeri Syam. maka kaum muslimin mendapati dalam tempat berhala tersebut sebanyak 3 pedang dan 3 perisai. Di jalan mereka bagikan harta ini kepada para prajurit. Adapun keluarga Hatim ya, tidak dibagi-bagikan oleh mereka, mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampainya di Madinah, berkatalah ketika itu saudari Hatim, saudara Hadi bin Hatim ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, ghabal wafidu wa qata'al walid, orang tua kami telah binasa, saudara kami pun berlari meninggalkan kami, karena aku telah tua renta, enggak mungkin aku bisa membantu kalian menjadi pembantu, aku telah tua. Maka berikanlah kepada kebebasan, ya Rasulullah, semoga Allah memberikan kepadamu nikmatnya. Ya. Saudari Ali bin Hatim, dia katakan, ya Rasulullah, orang tuaku telah meninggal, saudaraku lari, aku telah tua, enggak ada gunanya di sini, ditawan. Aku enggak mampu membantu kalian, berikanlah kepada aku kebebasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, siapa saudaramu? Dia katakan, Adi bin Hatim. Berkata Rasulullah, Adi yang dia berlari daripada Allah dan Rasulnya, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Begitulah selama 3 hari. Ya, maka pada hari yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan menghadiahkan kepadanya unta. Kemudian dengannya dia tunggangi unta tersebut ke negeri Syam, dia temui saudaranya, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih musyrik. Dia memiliki agama ahli kitab. Datanglah saudarinya ini kepada Adi bin Hatim, berkata kepada saudaranya, wahai Adi, sesungguhnya Rasulullah benar-benar mulia hatinya, alangkah baiknya dia, bahkan dia mampu berbuat apa yang orang tuamu tidak pernah buat kepadamu. Datanglah kepadanya engkau, baik dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan ketakutan, datanglah kepadanya, mintalah kepadanya ampunan. Maka datanglah Adi bin Hatim, ya, dengan tanpa ada suaka politik, tanpa ada yang menjaminnya, dia datang ke Madinah sendirian sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Adi duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berbicara, Rasulullah memuji Allah, memuji Allah, kemudian berkata kepada Adi bin Hatim, "Ma yafirruka?" Wahai Adi, apa yang membuat engkau berlari? Apakah engkau lari karena ucapan la ilaha illallah? Tahukah engkau wahai Adi, adakah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Berkata Adi, "Tidak ada." Kemudian Rasulullah kembali berbicara. Setelah itu dia bertanya kembali, "Wahai Adi, apakah engkau berlari daripadaku karena engkau mengetahui ada Tuhan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Adi, "Tidak." Maka berkata Rasulullah, "Wahai Adi, tahukah engkau, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang yang Allah murkai mereka. Sesungguhnya orang-orang Nasara adalah orang-orang tersesat." Maka berkata Hadi ketika itu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yang lurus dan seorang yang sekarang berserah diri masuk Islam." Maka tersenyum Rasulullah SAW melihat Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian Rasulullah perintahkan agar dia tinggal di salah seorang rumah orang Ansar. Dalam sebagian riwayat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi, "Ya Adi, bukankah engkau salah seorang ahli kitab?" Dia katakan, "Ya. Ya Adi, bukankah engkau memungut daripada mereka harta mereka untukmu?" Dia berkata, "Benar ya Rasulullah." Berkata Rasulullah, "Wahai Adi, bukankah itu haram bagimu?" Dia katakan, "Benar ya Rasulullah." Berkata Adi, "Sejak itu aku tahu dia adalah Nabi, karena dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia biasa." Dalam riwayat lain berkata Rasulullah, "Wahai Adi, masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat." Berkata Adi, "Aku pun memiliki agama sepertimu pula, agama dari langit, agama Al-Kitab. Berkata Rasulullah, wahai Adi, aku lebih kenal terhadap agamamu daripada engkau mengenal agamamu sendiri. Bukankah kau makan harta yang haram kau makan dari kaummu? Dia menjawab, benar ya Rasulullah. Bukankah itu halal, tidak halal bagimu untuk makannya? Dia menjawab, benar ya Rasulullah. Maka sejak itu Adi bin Abi Hatim tunduk dan masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bukhari meriwayatkan ketika Adi bin Hatim berbicara, berdialog, berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang para sahabat-sahabat dalam keadaan fakir, miskin, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam santunan. Dan dilihat oleh Adi keadaan demikian, maka berkata Rasulullah, ya Adi, ya. Adi melihat yang datang itu fakir, miskin. Berkata Rasulullah kepada Adi, ya Adi, pernahkah kau melihat negeri Hira? Hira adalah negeri yang merupakan bagian daripada negeri Romawi. Wahai Adi, jika umurmu panjang kelak, engkau akan melihat perempuan akan berjalan sendiri daripada Hira sampai dia datang ke Ka'bah dan tawaf di Ka'bah. Tidak dia takutkan apapun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, jangankan perempuan, ya. Orang berjalan ramai-ramai dirampok. Banyak sekali para perampok-perampok di padang pasir. Ya. Penyamun, gaman, di mana-mana ada penyamun. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Adi, kalau umurmu panjang kelak, dunia ini aman. Kelak engkau akan lihat seorang perempuan jalan dari Hira menuju Makkah, dia enggak takut apapun juga kecuali Allah saja." Subhanallah. Apalagi kata Rasulullah, andai kata kelak hidupmu panjang wahai Adi, akan datang masanya ditaklukkan negeri Kisra. Akan dibawa seluruh perbendaharaan Kisra kepada kaum muslimin. Wahai Adi, andai kata kelak umurmu panjang, engkau akan melihat orang bawa harta, ya, satu genggam emas atau perak, dia ingin bagikan kepada orang-orang yang miskin untuk menerimanya, tapi tidak akan ada yang menerimanya karena semua orang telah kaya. Sampai akhir hadis. Jadi kata Rasulullah ketika dia melihat yang datang itu miskin, miskin, ya dia akan berubah perkara kelak. Agama ini akan Allah menangkan. Enggak ada seperti ini kelak, akan datang orang bawa satu tangan, satu apa namanya? Tapak tangan emas, perak, uang emas, perak mau dia berikan sedekah, enggak ada yang mau terima. Berkata Adi bin Abi Hatim, "Fara'aitu dha'inata tartahilu min al-hira." Aku pernah, kata Adi, akhirnya sampai juga masanya aku melihat perempuan dari Hira jalan sendiri ke Ka'bah tawaf tanpa ada yang ditakuti kecuali Allah. Kemudian aku termasuk salah seorang pula yang melihat bagaimana Kisra ditaklukkan, bahkan aku ikut dalam peperangan tersebut di mana dibawa semua perbendaharaan Raja Kisra bin Hurmuz. Berkata Adi, andai kata kalian panjang umur kelak, kalian akan melihat akan dibagi-bagikan harta, enggak ada yang menerimanya. Dan ternyata benar, pada masa Umar bin Abdul Aziz enggak ada yang menerima zakat. Semua kaum muslimin kaya ketika itu. Subhanallah. Begitulah Islam ketika telah terpancang, telah tersebar, tersebar kedamaian, ya, kemakmuran di mana-mana. Ya, subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan Tabuk. Ya. Yang kedua, kita telah pernah bicarakan peperangan Tabuk sebelumnya, di mana Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah, ya, menghadapi 120 ribu orang-orang Romawi. Ya. Terbunuh Zaid bin Harithah, digantikan oleh Ja'far. Terbunuh Ja'far, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Terbunuh juga tiga-tiganya, digantikan oleh Khalid. Kemudian Khalid mengatur barisan, dia rubah, dia rokyar, dia tukar. Kemudian mereka mundur teratur. dan ternyata orang-orang Romawi yang tidak berani mengejar kaum muslimin karena beranggapan kaum muslimin telah datang bantuan. Pulanglah Romawi, kaum muslimin pulang, dan mereka tidak kalah. Ya. Setelah Makkah ditaklukkan, maka Raja Romawi Heraklius menganggap akan berbahaya Islam ini jika dibiarkan. Pasti lambat laun dia akan mengembangkan sayapnya. Lambat laun pasti negara-negara yang berbatasan dengan mereka akan mereka caplok. Sebagian bangsa Arab yang tunduk kepada Raja Romawi akan berpihak kepada kaum muslimin. Karena ini adalah merupakan hal yang sangat berbahaya bagi eksistensi negeri Romawi. Maka segera setelah terjadi perangan Tabuk yang pertama, Raja Romawi Heraklius menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum muslimin agar jangan mereka semakin menjadi besar. Itulah sebab terjadinya peperangan Tabuk yang kedua yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah pada bulan Rajab. Begitu dahsyatnya perkara perang ini di hati para sahabat. Subhanallah. Mereka telah sebarkan berita, sampailah berita ke telinga sahabat, membuat mereka semua gentar. Sampai kalau ada ribut-ribut, mereka menganggap orang-orang Romawi yang telah datang. Orang-orang munafik menambah runyam permasalahan. Mereka sebarkan isu-isu propaganda. Kalau akan menang melawan orang-orang Quraisy, mereka sedikit. Bangsa Arab mereka sedikit. Ini kan akan menghadapi musuh yang tidak pernah dapat ditaklukkan karena jumlah mereka besar. Kekuasaan mereka, dunia ini mereka kuasai. Karena ketika itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semua kaum muslimin begitu menghantui pikiran mereka tentang pasukan Romawi ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaikat para istrinya, semua sesungguhnya ditinggalkan Rasulullah. Dia pergi menyendiri. Dan sebabnya karena mereka menuntut kepada Rasulullah kelebihan belanjaan, tambahan uang belanja, yang membuat Rasulullah kecewa. Rasulullah meninggalkan mereka semua. Beliau menyendiri di tempat pemondokan beliau. Maka Umar bercerita ketika dia lihat para sahabat semua heboh. Berita yang pertama kali sampai kepada Umar adalah salah seorang daripada dua sahabatnya yang tinggal di tempat yang awali di kota Madinah. Pada malam hari, dia datang dengan tergesa-gesa. Dia ketuk pintu Umar sekuat-kuatnya. Umar kaget ketika ditanya, apakah Umar tidur? Maka Umar pun keluar. Ada apa rupanya? Apakah pasukan Romawi telah datang? Ini menunjukkan betapa mereka dihantui dengan kedatangan bangsa Romawi. Apakah Raja Ghassan telah siap dengan bala tentaranya? Apa jawaban utusan tersebut? Bukan demikian. Bahkan lebih dahsyat daripada tentara Romawi. Ada apa rupanya? Rasulullah menceraikan semua istrinya. Gempar ketika itu Umar. Karena salah seorang anaknya adalah istri Rasulullah, Hafsah. Kemudian dia datang menemui Hafsah. Dia marah-marah Hafsah. Sampai akhir kisah. Intinya yang kita ambil di sini adalah begitu menghantui pemikiran mereka tentang kedatangan bangsa Romawi dengan jumlah mereka yang sangat besar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, melihat keadaan di hadapan mata mereka begitu dahsyatnya, maka Rasulullah SAW terang-terangan menyatakan bahwasanya beliau akan segera menghadapi orang-orang Romawi. Tidaklah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW memberitahukan kaum muslimin keberangkatannya untuk berperang. Kebiasaannya Rasulullah kalau mau berperang, memerang satu kaum, dia akan berjalan ke arah tempat lain supaya tidak tersebar berita tiba-tiba dia telah ada di hadapan musuh. Tapi ketika perang Tabuk, Rasulullah siapkan jauh-jauh hari kaum muslimin semua agar bersiap-siap. Subhanallah. Sampai berita orang-orang Heraklius telah mengumpulkan 40 ribu pasukan. Subhanallah. Mereka mulai bergerak menuju Madinah. Mereka akan mencaplok semua bangsa Arab yang berbatasan dengan mereka, yang telah takluk kepada kaum muslimin. Ketika kaum muslimin memerangi mereka pada awal peperangan sebelumnya, sampai berita bahkan bangsa Romawi bergabung membuat sekutu dari suku Lakham, Juzam dan lain-lain daripada orang-orang Nasrani bangsa Arab. Dan telah sampai berita mereka telah sampai di tempat yang bernama Balqa yang berdekatan sekali dengan Tabuk. Ini tentulah merupakan bahaya besar. Yang lebih dahsyat daripada itu adalah kondisi kaum muslimin dalam keadaan kering yang sangat panas sekali, terik sekali matahari, musim panas, dalam kondisi mereka kesulitan. Apalagi dalam kondisi ketika itu ya, kurma-kurma mereka sedang berbuah lebat-lebatnya, masa memetik hasil panen ketika panas bersangatan sekali. Alangkah beratnya bagi orang-orang yang tidak memiliki iman meninggalkan keadaan demikian, meninggalkan kebun-kebun kurma mereka yang telah ranum buahnya, yang siap dipetik, ya, berpayah-payah meninggalkan kota Madinah, berjalan menuju Tabuk. Jarak antara Madinah dengan Tabuk jauh sekali, sekitar 900-an mil, jauh. Itu yang adalah merupakan tantangan kembali kepada kaum muslimin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kalaulah dibiarkan orang-orang Romawi tidak ditanggapi ini sikap mereka, pastilah mereka akan berjalan, akan mencaplok suku-suku Arab yang telah meluk Islam, yang berbatasan dengan mereka, dan pastilah lambat laun mereka akan sampai ke kota Madinah. Pasti ini akan menghancurkan dakwah Islam, akan menghancurkan wibawa kaum muslimin. Ya. Orang-orang jahiliyah yang baru saja takluk kepada Islam, boleh jadi mereka murtad kembali. Ya. Orang-orang munafik yang terus-menerus mencuri-curi kesempatan untuk menghancurkan Islam mendapati tempat. Ya. Maka harus tantangan orang-orang Romawi yang dibalas. Dan orang-orang munafik terus-menerus mereka membangun hubungan dengan orang-orang Romawi di bawah pimpinan Abu Amir Al-Fasiq, orang fasik ini Abu Amir. Bahkan orang-orang untuk memuluskan perbuatan mereka, orang-orang munafik ini membuat masjid. Ya. Mereka merayu-rayu Nabi untuk sholat di sana. Kata Nabi, belum ada waktu. Nanti selesai pulang dari Tabuk, kami akan sholat di sana. Ya. Tapi qadarullah, Allah beritahukan mereka bangun masjid ini bukan untuk menyatukan kaum muslimin. Mereka bangun masjid sebagai markas mereka untuk memecah belah kaum muslimin, yang disebut dengan nama Masjid Dirar. Maka ketika Rasulullah pulang dari kota Tabuk, Allah beritahukan sampai Rasulullah di masjid itu bukan salat, tapi Rasulullah bakar masjid itu semua. Hancurlah kekuatan mereka. Maka Rasulullah permaklumkan kepada seluruh sahabat bahwasanya beliau bersiap-siap untuk berperang. Bahkan dia utus kepada kabilah-kabilah Arab, kepada ahlu Makkah, agar mereka semua ikut Rasulullah berperang. Subhanallah. Ini adalah perangan yang paling dahsyat, ya, yang akan dihadapi, perangan yang paling dahsyat. Maka orang-orang pun mulai bersiap. Rasulullah perintahkan mereka, Rasulullah ingatkan mereka, Rasulullah beri motivasi mereka untuk berjihad, berinfak, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lomba kaum muslimin mempersiapkan pasukan yang besar ini kelak. kelak akan terkumpul sebanyak 20,000 pasukan. Tidak pernah kaum muslimin mengumpulkan sebanyak ini sebelumnya. Patung Makkah berapa? 12,000. Ini berapa? 20,000 pasukan. Ya. Mereka dalam keadaan kesulitan, ya, karena pasukan banyak. Sampai-sampai satu ekor unta ditunggangi 18 orang ganti-gantian. 18 orang satu ekor unta. Karena ayahnya kondisi mereka, Rasulullah mengajak mereka untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdatanganlah orang-orang dari mana-mana. Dari Madinah. Dari seluruh penjuru datang ke Madinah, berkumpul beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada yang tinggal kecuali orang-orang munafik. Kalau hatinya ada penyakit atau tiga orang, ada tiga orang kaum muslimin yang mereka tertinggal. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang datang memohon kepada Nabi untuk dibawa berperang, tapi mereka enggak punya bekal. Maka Rasulullah tolak mereka semua. Sehingga mereka pulang dalam keadaan menangis karena enggak ada bekal, enggak ada kendaraan, ya, enggak ada perbekalan yang cukup. Perjalanan panjang. Turunlah ayat, la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tahfidhu min ad-dam'i hazanan alla ajidu ma yunfiqun. Berkata Allah menceritakan perihal mereka yang datang meminta agar dibawa. Berkata Rasulullah, enggak ada yang mampu yakni ku persiapkan untuk kalian sebagai bekal membawa kalian ke berperang. Maka mereka berpulang dalam keadaan menangis karena mereka enggak ikut berperang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik datang atau bersatu memberikan uzur, ya Rasulullah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, aku enggak bisa pergi ikut. Aku enggak tahan melihat perempuan-perempuan orang Romawi ya, cantik-cantik. Aku enggak sabar melihat mereka. Maka izinkanlah aku untuk tidak ikut perang ya Rasulullah. Ada yang datang ya Rasulullah, keluarga ku enggak ada yang jaga, macam-macam. Semuanya kata Rasulullah, ya pergilah. Semuanya diberikan Rasulullah uzur orang-orang munafik. Maka Rasulullah perintahkan para sahabat berinfak. Mereka pun berlomba-lomba berinfak. Adalah Utsman bin Affan telah menyiapkan unta-untanya yang akan diberangkatkan ke negeri Syam. Sebanyak 200 ekor unta lengkap dengan semua perdagangan yang dibawa di atasnya, harta yang dibawa di atasnya, dengan 200 uang perak, perbekalan mereka untuk dibawa ke negeri Syam. Maka Umar, maka Utsman radhiyallahu taala anhu mensedekahkan semuanya ini, subhanallah. Bahkan dia tambah lagi. Dia sedekahkan lagi sebanyak 100 ekor unta lengkap dengan seluruh perbendaharaan yang di atasnya. Kemudian dia tambahkan lagi dengan dalam bentuk uang sebanyak 1000 dinar, bukan dirham, dinar, mata uang emas. Ya. Semuanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika melihat banyaknya infak Utsman, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Utsmanu ma amila ba'da al-yawm. Tidaklah ada yang membahayakan Utsman lagi setelah hari ini dengan infak yang diperbuat. Subhanallah. Jangan lagi Utsman khawatir dengan apa yang akan dia buat setelah hari ini karena jumlah infak yang begitu besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali bersedekah dan bersedekah sampai terhitung jumlah terakhir, ya. Dia bersedekah sebanyak 900 ekor unta, 100 ekor kuda, lain dengan uang-uang. Subhanallah. Utsman radhiyallahu taala. Maka ketika Utsman menjadi khalifah, ketika orang-orang Khawarij memfitnah Utsman, engkau nepotisme, engkau makan harta rakyat. Kata Utsman, dulu sebelum aku jadi khalifah, aku orang yang paling kaya. Dia sebutkan ini, ya. Subhanallah. Mana harta kaum muslimin yang aku makan? Kata Utsman radhiyallahu taala. Adapun Abdurrahman bin Auf, dia datang membawa 200 uang perak. Adapun Abu Bakar, dia datang membawa seluruh hartanya yang dia punya. tidak ada lagi disisakan untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Abu Bakar datang membawa 4.000 dirham. Itulah uang yang dia punya semuanya. Dan dialah yang pertama kali datang membawa hartanya ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia datang membawa setengah daripada hartanya. Abbas datang membawa hartanya yang banyak. Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, masing-masing mereka datang membawa harta mereka. Datang Asim bin Adi membawa 90 wasak kurma, satu wasak 60 mud, kalikan 90. Akhirnya masing-masing orang datang bawa harta mereka. Ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang bawa satu mud saja. Satu mud dari kurma, satu telapak tangan daripada kurma. Ada pun orang-orang munafik, mereka mencela kaum muslimin yang bersedekah dengan jumlah sedikit. Mereka cela, untuk apa satu genggam kurma? Ini enggak ada artinya ini. Mereka rendahkan, mereka hinakan. Inilah orang-orang munafik. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelanjutan kisah ini kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya. Diharap antum bersabar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.